Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini kita lanjutkan kembali membaca kitab tafsir As-Sa'di, dan kita telah sampai pada surat Al-Buruj. Berkata rahimahullah ta'ala, tafsir surat Al-Buruj wa hiya maqiyah. Tafsir surat Al-Buruj, dan surat tersebut adalah termasuk dari surat Makiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Berkata rahimahullah taala, wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i dzaatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, wa syahidi wa masyhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, qutila ashabul ukhdud, binasalah atau terlaknatlah para pembuat parit. An-nari dhatil waqud, yang berapi dan dinyalakan dengan kayu bakar. Idhum alaiha ku'ud, ketika mereka, yaitu ashabul ukhdud, duduk-duduk di sekitar parit tersebut. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka, yaitu ashabul ukhdud, menjadi saksi atau menyaksikan terhadap apa yang mereka lakukan kepada kaum mukminin. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, melainkan orang-orang mukmin tersebut beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innal la alladhi lahu mulkus samawati wal ardh, yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui atau maha mengetahui segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan cobaan atau siksaan kepada kaum mukminin dan mukminat, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, maka mereka mendapatkan adab jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka adab yang membakar. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatu tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amalan saleh, bagi mereka al-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya Rabbmu azabnya sangat keras. Innahu huwa yubdi wa yu'id, dialah yang menciptakan dari awal penciptaan, dan dia juga yang membangkitkan. Dzul arsyil majid, wa huwal ghafurul wadud, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Dzul arsyil majid, yang memiliki arsy yang mulia. Fa'alul lima yurid, dan maha berkehendak melakukan sesuatu. Hal ataka hadithul junud, apakah telah datang kepadamu berita tentang kaum penentang atau tentang sebuah pasukan, Fir'aun wa Samud, yaitu Fir'aun dan kaum Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan orang-orang kafir itu senantiasa mendustakan. Wallahu min waraihim muhit, dan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi atau di belakang mereka meliputi. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan Al-Qur'an yang mulia. Fi lauhim mahfud, yang terjaga di dalam, yang tersimpan di dalam lembaran-lembaran yang terjaga. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan bersumpah dengan makhluknya, yaitu as-sama. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini dijelaskan, atau di dalam surat ini dijelaskan atau dikisahkan tentang kisah Ashabul Ukhdud, yaitu tentang para pembuat parit. Ada beberapa kisah tentang Ashabul Ukhdud, di antaranya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Zuhud wal Raqa'iq, bahwasanya dahulu Rasulullah bersabda, dahulu ada sebelum kalian, yaitu ada seorang raja yang kafir yang memiliki tukang sihir. Kemudian tukang sihir ini sudah tua dan ingin mewariskan ilmunya. Maka raja pun mengirim seorang pemuda untuk mempelajari sihir tersebut. Akhirnya berangkatlah pemuda ini. Ketika di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang rahib, yaitu seorang pendeta yang mengajarkan kepadanya tentang keimanan. Kemudian akhirnya pemuda ini senantiasa sebelum datang kepada tukang sihir tadi, dia bertemu dengan rahib tersebut sampai, singkat cerita, bahwasanya pemuda ini diberikan kelebihan. Dia mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, juga kelebihan-kelebihan yang lainnya. Akhirnya seorang teman duduk sang raja yang dalam keadaan buta mendatangi pemuda tersebut dan disembuhkan biiznillah dengan melalui pemuda tersebut sehingga bisa melihat kembali. Itu dengan syarat ketika menyembuhkan pemuda tersebut, dengan menyembuhkan teman duduk sang raja tersebut, pemuda mensyaratkan bahwasanya Allah lah yang menyembuhkan, bukan dia. Kalau engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa. Sehingga pemuda tersebut, teman raja tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali duduk di sisi sang raja, kemudian ditanya tentang masalah kebutaannya tersebut. Akhirnya berceritalah teman sang raja tersebut tentang pemuda tadi. Akhirnya didatangkanlah pemuda tersebut, ditanya oleh sang raja. Sang pemuda tersebut mengatakan bahwasanya yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sang raja bertanya, "Apa engkau memiliki rob selain aku?" Maka akhirnya setelah melalui berbagai macam siksaan, berceritalah pemuda tersebut tentang sang rahib tadi. Akhirnya didatangkanlah rahib tersebut, kemudian diperintahkan oleh sang raja tadi untuk kembali atau untuk keluar dari agamanya. Rahib tersebut menolak, akhirnya digergaji, dibelah dua. Begitu juga dengan teman raja tadi, dikatakan untuk kembali murtad, diperintahkan oleh sang raja, dia tetap di dalam keimanan. Akhirnya sebagaimana rahib yang pertama, diletakkan gergaji di atas kepalanya dan dibelah. Akhirnya kembali kepada sang pemuda tadi, sang raja mengirim Al-Ghojo dan memerintahkan pemuda tersebut dibawa ke atas gunung kemudian dilemparkan. Kemudian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala bisa selamat. Kemudian memerintahkan lagi raja tersebut untuk dibawa ke tengah lautan, untuk dilemparkan di tengah lautan. Dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala maka selamatlah pemuda tersebut. Akhirnya pemuda tersebut berkata kepada raja tadi, kalau engkau ingin membunuhku maka ada syaratnya. Kumpulkan rakyatmu di satu tempat, kemudian saliblah aku di tengah lapangan tersebut. Kemudian ambillah anak panah dari tempat panahku dan ucapkanlah ketika engkau melepaskan panah tersebut dengan mengucapkan Bismillahi Rabbil Ghulam. Akhirnya setelah berkumpul rakyatnya, raja tadi melakukan apa yang diperintahkan pemuda tersebut. Kemudian ketika ternyata pemuda itu meninggal sebagaimana yang disebutkan dengan persyaratan tadi, maka berimanlah, amanna. Rakyatnya mengatakan amanna bi rabbil ghulam, kami beriman kepada robnya pemuda ini. Akhirnya tersadarlah sang raja bahwasanya rakyatnya telah beriman, telah tidak setelah keluar dari ketaatan kepadanya. Akhirnya raja tersebut memerintahkan untuk membuat parit. Kemudian parit tersebut dinyalakan api. Kemudian sang raja memberikan tawaran, barang siapa yang dia kembali murtad, keluar dari keyakinan tersebut, maka dia dilepaskan. Adapun yang dia menolak, maka akan dimasukkan atau dilemparkan ke dalam parit tersebut. Sampai disebutkan ada seorang ibu yang menggendong anaknya, ketika dia melihat ke dalam kobaran api tersebut khawatir. Akan tetapi anaknya berkata, ya ummah innaka, ya ummah isbiri innaka alal haq, wahai ibuku sabarlah, sungguhnya engkau berada di atas al-haq. Maka ini adalah salah satu kisah Ashabul Ukhdud yang disebutkan dari sahabat Suhaib bin Sinan, dan ada di dalam kitab Sahih Muslim kalau tidak salah nomor 3005 ya, dalam kitab Zuhud wa Raqaiq. Maka ini adalah kisah Ashabul Ukhdud. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kisah tersebut adalah tentang kisah orang-orang Ahlul Kitab, yaitu di Najran, di daerah Yaman. Adapun ada juga kisah yang lainnya, dan di antara yang Anda ketahui adalah ini ya, yang ada di dalam kitab Sahih Muslim. Maka kemudian berkata rahimahullah ta'ala, was-sama'i dzatil buruj, ai dzatul manazil al-mustamilati ala manazil asy-syamsi wal qamari, demi langit yang memiliki gugusan bintang, yaitu yang memiliki orbit atau tempat keluarnya, tempat beredarnya bintang-bintang. Al-mustamilati ala manazil syamsi wal qamari, yang mencakup orbit dari matahari dan bulan. Wal kawakibi al-muntazimati fi sayriha, dan mencakup bintang-bintang yang besar di orbitnya. Ala akmali tartibin wa nizamin dalin ala kamali qudratillahi ta'ala wa rahmatihi wa si'ati ilmihi wa hikmatihi, yang berjalan di atas kesempurnaan susunan dan keteraturan yang menunjukkan atas dan orbit dan peredaran bintang ini menunjukkan kepada ala kamali kudratillahi, yaitu kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kekuasaan atau kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Wal yaumil mau'udu wa huwa yaumul qiyamah, dan hari yang dijanjikan adalah yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Alladzi wa'adallahu al-khalqa an yajma'ahum fihi, yang Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada makhluknya bahwasanya mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat. Wa yudhamma fihi awwalahum wa akhirahum, yang Allah akan mengumpulkan pada hari kiamat tersebut yaitu makhluk yang pertama diciptakan, wa akhirahum, dan makhluk yang terakhir, wa qasiyahum wa daniyahum, dan makhluk yang jauh dan makhluk yang dekat, alladzi la yumkin an yataghayyar, yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan merubah janjinya, tidak akan berubah janji Allah Subhanahu wa taala, wa la yukhlifullahu al-mi'ad, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Kemudian wa syahidi wa masyhud, wa syamala hadza kullu man tasafa bihadzal wasfi mubsirun wa mubsarun wa hadirun wa muhdarun wa ra'in wa mar'iyun. Kemudian ayat wa syahidi wa masyhud, yang menyaksikan dan yang disaksikan, yaitu mencakup segala sesuatu yang disifati dengan sifat ini, yaitu mubsirun wa mubsarun, ada yang melihat, ada yang dilihat, hadirun wa muhdarun, ada yang yang menghadiri atau yang hadir, dan ada yang dihadirkan, wara'in wa mar'iyun, dan ada yang memandang dan ada yang dipandang, wal muqsamu alaihi ma tadammanahu hadzal qasam, dan al-muqsamu alaihi, atau yang dipersumpahkan, tujuan dari sumpah tersebut adalah apa yang terkandung pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang nampak, yang disebutkan dalam ayat yang pertama, iya. Disebutkan di dalam ayat yang pertama, was-samaa'i dzatil buruj, maka ini sebagian ulama mengatakan ini adalah muqsamu alaihi. Yang dipersumpahkan itu adalah ini. Wakila, dan pendapat yang lain, innal muqsama alaihi qauluhu, bahwasanya muqsamu alaihi yang dipersumpahkan adalah kutila ashabul ukhdud, celakalah atau binasalah para pembuat parit. Wa hadza du'aun alaihim bil halak, dan ini adalah doa atau doa kehancuran bagi mereka, yaitu kehancuran bagi pembuat parit. Al-Ukhdud, makna dari Al-Ukhdud disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, al-hafru allati tuhfaru fil ardi, yaitu galian yang digali di bumi. Ini makna Al-Ukhdud. Kemudian disebutkan wa kana ashabul ukhdud haula'i qauman kafirina waladaihim qaumun mu'minuna, dan ashabul ukhdud adalah mereka orang-orang kafir, dan di bawah kekuasaan mereka orang-orang mukmin. Farawadahum lidukhuli fi dinihim, dan mereka mengajak orang-orang mukmin tadi untuk masuk ke dalam agama mereka. Famtana almu'minuna min dzalika, maka orang-orang mukmin ini menolak ajakan dari orang-orang kafir tadi. Washaqqa alkafiruna ukhdudan, maka orang-orang kafir tadi menggali, membuat parit, fil ardi, di bumi. Wa qadhafu fiha an-nar, kemudian menyalakan pada parit tersebut api. Wa qa'adu haulaha, kemudian mereka duduk-duduk di sekitar parit tersebut. Ini sebagaimana dalam kisah tadi. Wa fatanu al-mu'minina, kemudian mereka menimpakan fitnah atau cobaan kepada orang-orang mukmin. Wa araduhum 'alaiha, dan memberikan tawaran kepada orang-orang mukmin tadi untuk keluar dari agamanya. Faman istajaba lahum atlaquhu, dan barang siapa yang menerima ajakan orang-orang kafir tadi, mereka dibebaskan, tidak dilemparkan ke dalam parit tersebut. Wa man istamara 'alal imani qadhafuhu finnar, dan barang siapa yang dia menolak senantiasa berada di atas keimanan, maka mereka dilemparkan ke dalam api tersebut seluruhnya, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan bayi, itu dilemparkan ke dalam al-ukhdud tadi. Wa hadha fi ghayatil muharabati lillahi lihizbihi al-mu'min, dan ini adalah bentuk atau puncak dari peperangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada golongannya, yaitu orang-orang mukmin. Walihada la'anahumullahu wa ahlakahum wa tawa'addahum faqala, maka karena perbuatan mereka ini terhadap kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, atau du'a wal ibad min rahmatillah, yaitu laknat Allah, melaknat mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ahlakahum, menghancurkan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Qutila ashabul ukhdud, binasalah, terlaknatlah para pembuat parit. Tsumma fassara al-ukhduda biqaulihi, kemudian Allah menjelaskan tentang al-ukhdud biqaulihi dengan firman-Nya, yaitu an-nari dzatil waqud, ya ukhdud tersebut, parit tersebut dinyalakan api padanya. Idhum 'alaiha qu'ud, kemudian para pembuat parit duduk-duduk di sekitar parit tersebut. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menjadi saksi, menyaksikan apa yang mereka perlakukan kepada orang-orang mukmin yang dilemparkan ke dalam parit tersebut. Maka perbuatan mereka yang seperti ini disebutkan, dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala, wa hadza min a'dhami ma yakunu min at-tajabburi wa qasawatil qalbi, dan ini, perbuatan mereka ini menunjukkan kekejaman dan kekerasan hati yang paling besar. Kenapa? Li'annahum jama'u bainal kufri bi ayatillahi wa mu'anadatiha, yaitu mereka menggabungkan kekufuran mereka, kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menentangnya. Wa muharabati ahliha, dan mereka memerangi ahlul iman. Wa ta'dzibuhum bihadzal adzab, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin dengan azab ini, yaitu melemparkan orang-orang yang beriman ke dalam parit. Alladzi tanfatiru minhu al-qulub, yang siksaan mereka ini membuat hati-hati hancur. Wa huduruhum iyahum indal ilqaihim fiha, dan kehadiran mereka, yaitu ketika duduk-duduk di sekitar parit, merupakan bentuk salah satu muharabati ahliya, atau muharabah itu peperangan terhadap ahlul iman. Bukannya mereka menyingkir atau kemana, tapi mereka menyaksikan bagaimana membiarkan orang-orang beriman dilemparkan ke dalam parit tersebut. Walhalu annahum ma naqamu minal mu'minina illa khuslatun yamdahuna 'alaiha وبها سعادتهم وهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد أي الذي له العزة التي قهر بها كل شيء وهو حميد في أقواله وأوصافه وأفعاله. Dan keadaan mereka yaitu nakamu al-mu'min minal mu'minina, menyiksa, memberikan cobaan, menyiksa kaum mukminin, dikarenakan yang orang mukmin tersebut dipuji karenanya. Dan dengan perkara tersebut mereka mendapatkan kemenangan. Apa yang menyebabkan orang-orang mukmin tersebut disiksa oleh Ashabul Uhud, dilemparkan ke dalam parit yang dipenuhi dengan api? Wahiya annahum kanu yu'minuna billahil azizil hamid, yaitu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa lagi Maha terpuji. Ini disebabkan keimanan mereka kepada Allah, akhirnya mereka diberikan atau disiksa oleh orang-orang atau diberikan azab, gangguan oleh Ashabul Ukhdud, yang Allah Subhanahu wa taala memiliki al-izzah, yaitu keperkasaan. Allati qahara biha kulla syai'in, yang dengan perkara tersebut Allah mengalahkan segala sesuatu. Wa huwa hamidun fi aqwalihi, dan dia terpuji di dalam segala perkataannya. Wa hamidun awsafihi, dan Allah Subhanahu wa taala terpuji di dalam sifat-sifatnya. Wa af'alihi, dan Allah Subhanahu wa taala terpuji di dalam segala perbuatannya. Maka ini adalah yang menyebabkan orang-orang yang beriman dilemparkan oleh Ashabul Ukhdud ke dalam parit tersebut, yaitu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh, yang Allah ini memiliki kerajaan langit dan bumi. Khalqan wa abidan, yaitu sebagai makhluk, yaitu langit dan bumi ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa abidan, dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yatasarrafu fihim tasarrufal malik bimilkihi, yang Allah ini berkehendak atau melakukan segala sesuatu terhadap makhluknya sebagaimana seseorang melakukan sesuatu terhadap yang dimilikinya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Ilman wa sam'an wa basran, yaitu secara ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa sam'an, dan Allah mendengar segala sesuatu. Wa basran, dan Allah melihat segala sesuatu. Afala khafa haula'il mutamarriduna, apakah orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah ini, yang membangkang kepada Allah ini, apakah mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? An yabtisha bihim al-azizul muqtadir, yaitu Allah yang Maha perkasa lagi Maha berkehendak akan menyiksa mereka. Apakah tidak takut orang-orang yang menentang Allah bahwasanya Allah akan mengazab mereka? Au ma'alimu annahum jami'uhum mamaliki lillah, ataukah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruhnya mereka ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin ala ahadin sultah, tidak ada seseorang atas orang yang lain ini memiliki kekuasaan atau menguasai selainnya. Satu orang dia menguasai selainnya. Ini tidak ada. Min duni iznil malik, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aw khafiya alaihim anna Allah muhitun bi a'malihim, ataukah tersamar bagi mereka, yaitu orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, tersamarkan bagi mereka bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu, meliputi amal-amal mereka. Wa mujazilahum ala fi'alihim, dan Allah akan membalas amalan-amalan mereka. Kalla innal kafira fi ghururin, sekali-kali tidak, sesungguhnya orang-orang kafir mereka di dalam keadaan tertipu. Wa dhalima fi jahlin wa ama, dan orang-orang zalim ini dalam keadaan bodoh dan buta. Anis sawa'i sabil, dan dalam keadaan buta dari jalan yang benar. Maka ini adalah keadaan orang-orang yang melakukan kezaliman di atas. Dan ini juga merupakan bentuk tanbih kepada kita semua agar tidak berbuat zalim. Iyakum, berhati-hatilah kalian dari kezaliman. Fa inadzulmatun yaumal kiamah, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka berhati-hatilah dari tindakan kedzaliman. Tsumma wa'adahum wa au'adahum wa arada 'alaihim at-taubah, kemudian Allah berjanji kepada mereka dan mengancam mereka. Wa arada 'alaihim, dan menawarkan, menganjurkan kepada mereka untuk bertaubat. Antum perhatikan bagaimana di dalam ayat ini, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Maka para ulama menyebutkan di dalam ayat ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bagaimana perlakuan ashabul ukhdud kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang beriman, dilemparkan ke dalam parit. Akan tetapi di sini ditunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menghimbau mereka untuk bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dari ayat ini bisa disimpulkan bahwasanya barang siapa yang dia bertaubat, maka dia akan dibebaskan dari azab jahannam. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menimpakan cobaan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka azab jahannam. Maka adapun orang-orang yang bertaubat, disebutkan oleh para ulama bahwasanya mereka dilepaskan dari azab jahannam. Walahum adzabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Ai al adzab asyadida al muharriqa, yaitu azab yang sangat pedih yang membakar. Kemudian qala al hasanu rahimahullahu taala, maka di sini yang zahir adalah al hasan al basri sayyidut tabi'in, yaitu pemimpinnya para tabi'in. Beliau mengatakan tentang ayat ini, itu ayat yang di atas tadi, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Qala al hasan rahimahullahu taala, unzuru ila hadzal qarami wal judi, lihatlah oleh kalian pada kedermawanan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Hum qatalu awliya'ahu, mereka ashabul ukhdud membunuh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa ahla ta'atihi, dan membunuh ahlu, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yad'uhum ila taubah, dan Allah tetap menyeru mereka kepada taubat. Maka ini adalah tafsiran ayat sebagian dari surat Al-Buruj Dan pada ayat yang ini, pada ayat yang terakhir kita baca, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap menyeru orang-orang yang melakukan ataupun membunuh wali-walinya dan orang-orang yang taat kepadanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu summa lam yatubu falahum adzabu jahannam. Kemudian orang-orang yang tidak bertaubat maka bagi mereka adalah azab jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka adalah azab yang membakar. Maka ini adalah tafsiran atau tafsir sebagian dari surat Al-Buruj. Adapun sebagian yang lainnya insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.